إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masih dalam pembahasan hadis yang ke-19 dan kita akan melanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya. Berkata rahimahullahu taala, menyebutkan lanjutan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah bersabda: ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi shiddah. Kenalkanlah dirimu kepada Allah subhanahu wa taala ketika zamannya lapang, maka Allah subhanahu wa taala akan mengenalimu di saat engkau kesulitan, tertimpa suatu yang menyulitkan, menyusahkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengenalimu. Apa maksudnya? Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ya'ni fum bihaqillahi azza wa jalla fi hali raqa, yaitu lakukan, kerjakan hak Allah azza wa jalla ketika kita dalam keadaan lapang. Ini maksudnya memperkenalkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan seseorang menjalankan hak Allah, yaitu pertama dia mengenali hak Allah, mengetahui hak Allah dengan berilmu, mencari ilmu, kemudian setelah dia mendapatkannya maka dia beramal memenuhi hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala atas dirinya, fi halis sihah, dan juga dalam keadaan dia sehat, fi halil ghina, dan dalam keadaan dia kaya. Jadi memenuhi hak Allah subhanahu wa ta'ala dalam kelapangan hidupnya, dalam keadaan dia sehat dan dalam dia kaya, dalam keadaan dia kaya dia mengenali hak Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menunaikannya. Itulah makna memperkenalkan diri, menunjukkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya inilah saya, hambamu ya Allah subhanahu wa ta'ala, menunaikan hak-hakmu dalam keadaan saya lapang. Maka apa balasannya? Qala sallallahu alaihi wasallam, ya'rifka fi syiddah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengenalimu di saat tertimpa kesulitan. Qala Syekh Al-Utsaimin, idza zalat anka as-sihha, yaitu ketika sudah hilang darimu kesehatan, dalam keadaan sakit, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenali kita. Wa zala anka al-ghina, dan juga telah hilang darimu kekayaan yang kau miliki. Wahtajta ila Allah, dan engkau membutuhkan Allah. Dalam keadaan seperti itu, dia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan pertolongannya supaya kesengsaraan dan kesusahan yang menimpanya menjadi ringan. Maka dia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wahtajta ila Allah arafaka bima sabaqa lak, maka kemudian engkau butuh kepada Allah, maka Allah akan mengenalimu dengan apa yang telah engkau lakukan sebelumnya. Aw bima sabaqa min fi'lil khairil ladzi ta'arrafta bihi ila Allah azza wa jall, atau dengan perkara-perkara yang sudah engkau lakukan dari kebaikan pada zaman yang telah lalu, yang engkau mengenalkan diri, mengidentifikasikan diri, yaitu mengidentifikasikan dirimu kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan amalan-amalan tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan peduli kepada hamba-hambanya yang kemudian menjalankan hak-haknya ketika zamannya lapang. Nah, ketika seseorang benar-benar dalam keadaan butuh, Allah sudah mengetahui, oh ini hambaku yang taat kepadaku, yang melaksanakan hak-hakku, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenalnya. Dan mengenal di sini dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Syekh dalam syarahnya, itu yang dimaksud adalah ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan, dengan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesulitan yang dihadapinya menjadi ringan, kesulitan yang dihadapinya menjadi hilang darinya. Nah, dan kemudian dia kembali dalam keadaan sehat, dia kembali dalam keadaan lapang. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan ketahuilah bahwasanya apa yang luput darimu tidak akan kemudian menimpamu. Takdir-takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan akan engkau dapatkan, baik itu takdir yang baik atau yang buruk, tidak akan, yaitu lepas darimu, tidak akan salah alamat kemudian menimpa orang lain, namun akan tepat mengenai dirimu, tepat akan engkau dapatkan takdir tersebut pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan apa yang kemudian menimpamu, ketahuilah dia tidak akan bisa kemudian luput darimu. Takdir-takdir baik, takdir-takdir buruk yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada diri kita, tidak mungkin kemudian luput dan kemudian menimpa orang lain atau didapatkan oleh orang lain, maka ini tidaklah mungkin. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, yakni annama qaddarallahu taala an yusibaka fa innahu la yukhti'aka, yaitu apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahwasanya itu akan menimpamu, maka tidak akan kemudian luput darimu. Qala bal labudda an yaqa, bahkan pasti dia akan terjadi. Qala rahimahullah, li anna Allah qaddarahu, karena Allah sudah mentakdirkannya. Qala rahimahullah, wa annama katabahu Allahu an yukhti'aka ghafa'ahu anka falan yusibaka abadan, dan perkara-perkara yang sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan, sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwasanya itu akan luput darimu, tidak akan kau dapatkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya darimu, tidak akan kemudian menimpamu, ya, tidak akan kemudian menimpamu. Qala fal amru kulluhu biyadillah, maka urusan perkara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, perkara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang kemudian akan mengaturnya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan merealisasikannya, menjadikannya ada dan menjadikannya terjadi di alam semesta ini. Qala wa hadza yu'addi ila an ya'tamida al-insanu ala rabbihi i'timadan kamilan. Maka buah dari hal ini akan disebutkan syekh di sini, buah dari seseorang mengimani bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala, apapun yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk terjadi maka akan terjadi, dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan tidak terjadi tidak akan terjadi. Apa hasil dari keimanan terhadap takdir tersebut? Wa hadza yu'addi, maka perkara ini kemudian mengharuskan seseorang untuk beri'timad, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyandaran diri yang benar-benar sempurna, dengan penyandaran diri yang betul-betul sempurna. Apabila seorang yaitu benar-benar beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh perkaranya, dalam seluruh urusannya. Dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang kemudian akan membantunya, dan kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki maka apa yang diinginkannya tersebut akan dia dapatkan. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, walaupun dia berusaha, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan, walaupun sudah mengerahkan seluruh apa yang dia miliki dari tenaga, dari harta dan yang lain sebagainya, maka tidak akan dia dapatkan. Dan dia akan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala apabila memang sudah ditakdirkan, maksudnya dia tidak akan mendapatkannya. Walaupun habis hartanya, walaupun habis waktunya, walaupun lelah badannya, namun dia tetap yakin. Apabila memang Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dia untuk mendapatkannya, ya sudah. Dia hanya bisa berserah diri kepada apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Maka ini penting bagi seorang muslim untuk menjadi pedoman hidupnya, karena mesti seorang yang mengerjakan perkara-perkara dalam kehidupannya sehari-hari untuk mendapatkan kebutuhannya, ya terkadang dia berhasil, terkadang dia gagal, Ketika dia berhasil, dia mengetahui hal ini, dia mengetahui bahwasanya itu letak dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan sombong. Dia tidak akan sombong dan kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah mentakdirkan hal tersebut kepadanya, dan dia mempergunakan kenikmatan tersebut untuk perkara-perkara kebaikan, untuk perkara-perkara ketaatan. Ketika dia tahu mengetahui hal ini. Dan apabila dia gagal, dan pasti suatu waktu dia akan gagal. Tidak mungkin dia akan berhasil terus pada setiap apa yang dia usahakan. Suatu waktu dia akan gagal, dia tahu bahwasanya itu takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ridha, akan kemudian menerima atau paling tidak bersabar. Ketika dia mengetahui ini, maka keadaannya antara syukur dan sabar. Ketika dia mengetahui tentang takdir Allah Subhanahu wa taala pasti akan menimpanya, dia benar-benar yakin dengan keimanan yang kuat, keimanan yang sempurna, maka keadaannya antara dua hal. Dan dua hal ini adalah baik, yaitu syukur dan sabar. Dan inilah keadaannya seorang mukmin. Keadaannya seorang mukmin, in asabatu sarau syakara wa huwa khairul lah, apabila ditimpa oleh mendapatkan kelapangan, mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur, maka itu sesuatu yang baik baginya. Wa in asabatu dharra sabara wa huwa khairul lah, dan apabila ditimpa oleh suatu yang buruk, suatu musibah, maka dia bersabar dan itu baik baginya. Ini adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala rahimahullah, thumma qala, Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri." Dan ketahuilah bahwasanya pertolongan itu adanya bersama dengan kesabaran. Pertolongan itu akan ada apabila ada rasa sabar dalam diri seorang manusia. Nah, maka ketika dia bersabar, pertolongan Allah akan datang. Qala fa hadhihi al-jumlatu fiha al-hasu 'ala as-sabri. Maka dalam kalimat ini ada himbauan, ada hasungan untuk bersabar. Ada himbauan dan hasungan untuk seorang itu bersabar dalam setiap musibah yang menimpanya. Dari sisi apa? Qala rahimahullah li'annahu idza kana an-nasru ma'as-sabri fa innal insana yashbiru min ajli an yanala an-nasra. Karena apabila datangnya pertolongan itu bersamaan dengan adanya kesabaran pada seseorang, maka seorang manusia itu akan bersabar supaya dia bisa mendapatkan pertolongan. Ya. Seseorang itu membutuhkan pertolongan Allah apa enggak? Membutuhkan, selalu membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dalam musibah. Ketika dia tahu bahwasanya pertolongan Allah akan datang bersamaan dengan adanya kesabaran, maka dia akan berusaha untuk sabar. Dia akan berusaha untuk sabar. Saya membutuhkan pertolongan Allah. Berarti ini dalam musibah ini saya harus bersabar. Kalau tidak bersabar, maka apa? Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya dia akan tertimpa dengan dua musibah. Tertimpa dengan dua musibah. Musibah yang menimpanya tersebut, kemudian musibah yang lebih besar adalah dia tidak bersabar. Dia kemudian mengeluh, dia kemudian melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini musibah yang kedua. Dia terkena musibah, kemudian terjatuh kepada keharaman. Jangan misalnya tidak ridho kepada takdir Allah, kenapa kok ini menimpa saya misalnya. Atau kemudian dia mengucapkan ucapan-ucapan tersebut yang menunjukkan ketidakridhoannya kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ataupun dia melampiaskan dengan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena saking tidak sabarnya, kemudian dia misalnya ya menzalimi orang lain, keluarganya misalnya, karena dia sudah marah, kemudian pulang ke rumah kemudian marah-marah kepada orang-orang di rumahnya, kemudian tangannya juga bergerak. Nah, maka musibahnya lebih besar. Yang apabila musibah itu dihadapi dengan kesabaran, selesai. Ya, musibah tersebut tidak akan berlangsung selamanya. Apalagi seorang bersabar akan selesai, ditolong oleh Allah. Ya. Nah. Dalam satu ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yansurkumullah fala ghaliba lakum." Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menolong kalian, maka tidak akan ada yang kemudian bisa mengalahkan kalian. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala begitu besar. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk membolak-balikkan keadaan yang ada. Sekarang kita dalam keadaan susah, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala datangkan yaitu jalan keluar dengan segera, besok kemudian menjadi lapang. Bisa jadi seperti itu, asal kita terus menerus mau bersabar kepada Allah, bersabar atas musibah tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan pertolongan kepada kita. Maka dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan pentingnya untuk bersabar, di mana kesabaran apabila seorang itu mendapatkannya, maka ini suatu pemberian yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, suatu modal besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sadr." Dan tidaklah seseorang itu diberikan suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Seorang apabila diberikan kesabaran, maka inilah suatu taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu doanya kaum Nam atau pasukannya Talut, banyak pasukan Talut apa? Ketika menghadapi Jalut, Rabbana afriq alaina sabra, tuangkan kepada kami kesabaran, bukan diberikan lagi, tuangkan, kami butuh kesabaran ini, karena kami akan mendapati pasukan yang akan menghadapi pasukan yang besar, tuangkan kepada kami kesabaran, yaitu berikan dengan banyak kesabaran kepada kami supaya kami kokoh berjihad di jalanmu, nah, supaya bisa memenangkan dan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan menang atas orang-orang kafir. Nah, maka ini juga doa yang agung, Rabbana afriq alaina sabra. Afriq alaina sabra. Qala rahimahullah taala wa qawluhu, dan sabdanya, wa anal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusran, dan bahwasanya jalan keluar itu bersama dengan kesulitan, selalu ada bersama kesulitan, wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya bersamaan dengan adanya kesulitan pasti ada kemudahan, bersamaan dengan adanya kesulitan itu pasti ada kemudahan. Qala rahimahullah, al-faraju inkishafu asyiddah, yang namanya al-faraj, jalan keluar, yaitu dihilangkannya kesulitan, dihilangkannya dan diangkatnya kesulitan yang dihadapi oleh seorang hamba, itulah al-faraj, jalan keluar. Wal-karbu asyadid, adapun al-karb yaitu kesulitan itu sendiri. Jadi jalan keluar itu mesti selalu ada dan beriringan dengan kesulitan. Nah, jam'uhu kurub, dan jamaknya dari al-karb yaitu kurub, kesulitan. Qala rahimahullah kama qala ta'ala, ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sungguh bersama dengan kesulitan itu selalu ada kemudahan, bersama dengan kesulitan itu selalu ada kemudahan. Surat Al-Insyirah atau Asy-Syarh atau surat Al-Nasyrah ayat kelima dan keenam. Jadi kalau terjadi suatu kesulitan, jalan keluar itu hanya tinggal seorang yaitu menunggunya. Jalan keluar itu tinggal seorang menunggunya, insya Allah akan selesai. Nah, jadi tadi dia butuh untuk bersabar. Nah. Qala rahimahullahu taala fi hadithi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu fawaid, dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ada faedah-faedah yang akan disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah taala. Al-ula mulatafatun nabiy sallallahu alaihi wasallam liman huwa dunahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersikap lembut dengan orang-orang yang di bawahnya. Di sini bersikap lembut kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, yang dari sisi kemuliaan tentu saja Ibnu Abbas di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari sisi umur jauh Ibnu Abbas di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat umur itu berapa? 63 tahun. Maka Ibnu Abbas masih kecil. Nah, maka ini ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara dengan anak kecil. Dalam keadaan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlemah lembut dalam perkataannya terhadap anak kecil tersebut. Nah, tidak kemudian mentang-mentang anak kecil kemudian direndahkan. Nah, atau kemudian dicuekin mungkin malah. Naam. Qala rahimahullah haitsu qala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, sungguh aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlemah lembut kepada anak tersebut. Di mana gulam di sini dari sisi yaitu nilai rasanya itu lebih halus ya, lebih lembut daripada dikatakan ya walad walaupun ya walad pun baik, panggilan yang bagus, tapi ya gulam ini adalah suatu panggilan yang lebih terdengar lembut, terdengar lebih baik. Naam. Qala rahimahullah, asaniyatu annahu yanbaghi liman alqa liman alqa kalaman za ahammiyatin an yuqaddima lahu ma yujibu lafza al-intibah. Bahwasanya sudah sepantasnya bagi orang yang ingin menyampaikan perkataan yang penting, hendaknya dia memberikan muqaddimah, pendahuluan, dengan suatu perkataan yang kemudian menjadikan orang itu perhatian. Orang yang diajak bicara perhatian. Jadi ketika ingin memberikan suatu faedah yang penting misalnya, kita katakan perhatikan atau dengarlah apa yang akan disampaikan oleh muallif, misalnya seperti itu. Jadi ini adalah suatu bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada contohnya dalam hadis ini. Qala rahimahullah, haitsu qala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya tadi, ya gulam inni uallimuka kalimat. Wahai anak kecil, sungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini anak kecil ketika mendengarkan yang seperti ini, oh saya ingin diberikan pelajaran. Apalagi anak kecil yang semangat ya. Kalau anak kecil yang tidak semangat, aku akan memberikan pelajaran kepadamu dengan beberapa kalimat. Saya mau main, nah, seperti itu. Tapi Ibnu Abbas adalah orang yang semangat, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui semangat itu dari Ibnu Abbas. Nah, maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kalimat ini, yang kemudian dengannya Ibnu Abbas memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu taala, ats-tsalitsatu anna min hifz anna man hafizallaha hafizahu. Bahwasanya siapa yang menjaga Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Nah, itu sudah tafsirkan bahwasanya menjaga Allah yaitu menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menjaga syariat Allah, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, menjauhi larangan-larangannya, atau lebih dari itu dia kemudian menjalankan perkara-perkara yang sunnah, melaksanakan perkara-perkara yang sunnah, menjauhi perkara-perkara yang makruh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Semakin dia menjaga syariat Allah, semakin besar penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya dalam perkara-perkara dunianya, terlebih lagi dalam perkara akhiratnya, dalam perkara agamanya. Qala rahimahullah liqaulihi, berdasarkan firman atau berdasarkan sabda Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazka, jaga Allah, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Nah, wa sabaqa ma'na ihfazillah yahfazka, dan telah lewat makna jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Maka bergembiralah seseorang yang kemudian berusaha untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Dan ini juga yang kita inginkan dengan seluruh ibadah-ibadah kita yang kita lakukan, baik itu yang wajib ataupun yang kemudian sunnah, kita menginginkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Nah, karena tanpa penjagaan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah bagi kita untuk kemudian terjatuh kepada godaan syahwat misalnya, mudah untuk terjatuh kepada kemaksiatan, mudah sekali apabila kita tidak terbiasa kemudian menjaga syariat Allah, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah bagi kita tergoda dengan godaan-godaan syahwat. Lihat orang yang misalnya dari awalnya sudah tidak menjaga sholat misalnya, Dari awalnya sudah tidak terbiasa untuk menjaga sholat. Begitu mudahnya dia kemudian tergoda untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Terjatuh dalam godaan-godaan syahwat. Dan bisa jadi dia terbenam, tenggelam dalam syahwat tersebut dan tidak bisa selamat darinya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjaganya. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ingin menginginkan kepada yang kebaikan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bisa menjadikan dia sadar, mendapatkan hidayah. Kemudian ingin merubah jalan hidupnya, maka itu hanyalah kemudian kemurahan hati, kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Adapun kita orang-orang yang kemudian mengerti atau paling tidak ingin mengerti dan mengerti sedikit tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang sudah kita ketahui ini jaga, jalankan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin menjaga kita, semakin memberikan pengetahuan tentang syariatnya, dan kemudian semakin kita menjaga syariatnya, menjalankan syariatnya, kemudian semakin besar penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap diri kita. Qala rahimahullah ta'ala al-rabi'atu anna man adha'a Allah ay adha'a din Allah فإن الله يضيعه ولا يحفظه. Bahwasanya siapa yang kemudian menyia-nyiakan Allah, yaitu yang dimaksud dalam menyia-nyiakan agama Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyia-nyiakannya, yaitu meninggalkannya. Nah, meninggalkan Allah, kemudian meninggalkan agamanya, tidak berpaling kepada aturan-aturan agama, atau berpaling dari aturan-aturan agama dan tidak mengindahkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan meninggalkannya. Wala yahfazuhu, dan tidak akan menjaganya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala takunu kalladhina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Surat Al-Hasyr ayat ke-19. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang meninggalkan Allah, nasullah, melupakan Allah, meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala ansahum anfusahum. Nah, ini menjadikan mereka lupa dan meninggalkan diri mereka sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, ini yang keempat. Barang siapa yang kemudian tidak menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala, ini kebalikannya tadi. Orang yang menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala akan dijaga Allah. Kebalikannya yang dapat difahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, yaitu bahwasanya siapa yang meninggalkan agama Allah, tidak menjaganya, justru kebalikannya yang akan didapatkannya. Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkannya, nah, tidak memperdulikannya, tidak akan menjaganya. Nah, kemudian bisa jadi dia terjatuh ke dalam perkara-perkara syubhat ataupun syahawat dan tidak bisa selamat darinya karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjaganya. Qala rahimahullah ta'ala al-khamisatu anna man hafidhallahu azza wa jalla hadahu. Bahwasanya siapa yang kemudian Allah azza wa jalla menjaganya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepadanya, memberikan petunjuk kepadanya. Wa dallahu ala ma fihi al-khair, dan akan menunjukkannya kepada hal-hal yang di situ ada kebaikan di dalamnya. Menunjukkan kepada perkara-perkara ibadah, menunjukkan kepada perkara-perkara ketaatan, menjadikan dia lapang hatinya untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut dan ketaatan-ketaatan tersebut. Qala rahimahullah wa anna man lazama hifdhallahi lahu. Wa anna min lazimi hifdhillahi lahu an yamna'a anhu asyarr. Dan termasuk kelaziman dan juga suatu yang mestinya terjadi apabila Allah subhanahu wa ta'ala melindungi seseorang, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencegah keburukan-keburukan untuk tidak menimpanya, supaya tidak menimpanya. Iz qawluhu ihfazillaha tajidhu tujahaka. kaqaulihi fil lafzil akhar tajidhu amamak. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu amamak, tajidhu tujahak, engkau akan mendapatinya di hadapanmu, menunjukkan kepada perkara kebaikan dan juga menghalangi engkau dari perkara-perkara keburukan. Kaqaulihi fil lafzil akhar, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz yang lain, tajidhu amamak, engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Ya, hanya berbeda lafaz, yang satu tujahaka artinya di hadapanmu, sama dengan lafaz yang lain amamak, sama di depanmu, di hadapanmu. Baik, ini juga termasuk salah satu kemanfaatan dan juga salah satu faedah. Jadi seseorang menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala akan diberikan hidayah. Naam. Wal ladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Barang siapa yang kemudian mau menjalankan hidayah, menjalankan petunjuk yang didapatkannya, zadahum huda, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan petunjuk kepadanya. Dapat ilmu diamalkan, Allah Subhanahu wa taala tambah dengan ilmu yang lain, yang apabila diamalkan ilmu tadi yang dia dapatkan setelahnya, maka Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu yang lain lagi. Demikian setelahnya, mendapatkan ilmu yang pertama, dilaksanakan, mendapatkan ilmu yang kedua, kemudian dilaksanakan pula, maka dia akan mendapatkan ilmu yang selanjutnya, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Nah, itu apabila seorang menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, mengerti sedikit tentang syariat Allah, kemudian dia menjalankan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepadanya terus menerus. Nah, sehingga dia lebih dekat dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari waktu ke waktu. Bukan kemudian malah yaitu jatuh. Nah, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun terus menerus seiring berjalannya waktu, seiring berlalunya umurnya, dia semakin dekat kepada Allah. Nah, dalam artian dia semakin tinggi derajatnya, nah, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia ketika meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang paling baik dari perjalanan hidupnya, ya. Karena dia selalu berusaha untuk menjalankan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu ditambahkan petunjuk dan dia akan selalu bertambah amalan, maka pada akhir dari hidupnya dia berada dalam titik puncak kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan, dan harapan itu bisa kita realisasikan dengan apa? Selalu menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan ilmu dan amal, dengan ilmu dan amal. Qala rahimahullah, as-salisatu anna al-insana idza ihtaja ila ma'unatin falyasta'in billah. Bahwasanya seseorang itu apabila butuh untuk ditolong, membutuhkan pertolongan, falyasta'in billah, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ini yang seharusnya pertama terbetik di dalam diri kita. Ketika kita membutuhkan pertolongan, ketika kita tertimpa suatu kesulitan, dan kita tahu bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala menolong kita, maka akan menjadi mudah hal tersebut, maka hendaknya kita segera meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita. Qala rahimahullah, walakin la mani'a an yasta'ina bi ghairillah mimman yumkinuhu an yu'inahu. Akan tetapi tidak mengapa, tidak ada halangan bagi seorang untuk kemudian dia meminta tolong kepada yang selain Allah dalam hal-hal yang mungkin untuk dilakukannya, dalam hal-hal yang memang dia mampu untuk memberikan pertolongan pada hal tersebut. Qala rahimahullah liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'inu ar-rajula fi dabatihi fa tahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu shadaqah. Engkau menolong seorang pria ketika akan menaiki tunggangannya, maka engkau mengangkat orang tersebut, itu kemudian memberikan pijakan kepadanya. Nah, dengan cara apapun memberikan pijakan, misalnya mendatangkan sesuatu yang tinggi, kursi misalnya. Nah, kemudian engkau mengangkatnya ke atas tunggangan tersebut, atau kemudian engkau menaikkan barang-barangnya, tidak kemudian membantunya naik, tapi kemudian mengangkatkan barang-barangnya ke atas tunggangan tersebut. Nah, itu adalah sedekah, itu adalah sedekah. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung kaum muslimin untuk memberikan bantuan kepada saudaranya sama kaum muslimin. Bantuan kepada saudaranya sama kaum muslimin. Maka tidak mengapa kemudian untuk seorang meminta tolong kepada manusia, dalam perkara-perkara yang memang dia atau manusia tersebut mampu untuk melakukannya. Nah, yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang telah lalu, pertemuan yang lalu, bahwasanya apabila seseorang itu selalu terus menerus minta tolong, apapun yang dia butuhkan minta tolong kepada orang lain. Nah, perkara kecil seharusnya dia bisa melakukannya sendiri, kemudian dia menyuruh orang lain, maka ini makruh. Ini makruh, ya. Hendaknya dia berusaha untuk melakukan apa yang dia mampu sendiri. Nah, tapi apabila kemudian dia pada suatu waktu kemudian meminta tolong kepada orang lain dalam suatu perkara, nah, dalam keadaan kita tahu bahwasanya orang itu kemudian mau dan dengan lapang hati akan menolong, maka ini tidak mengapa, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukannya. Terkadang meminta tolong, bawakan ini, hadirkan ini kemari. Nah, seperti itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terkadang melakukannya. Maka tidak mengapa kalau dilakukan sekali-kali. Tapi kalau selalu meminta tolong dalam seluruh perkara, maka ini makruh. Adapun meminta pertolongan tentang perkara-perkara yang cuma bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, haram. Kesyirikan. Meminta pertolongan dalam perkara-perkara yang cuma bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini haram, tidak boleh. Nah, meminta tolong, tolonglah diturunkan hujan di sini. Nah, hujan siapa yang bisa menurunkan? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa minta tolong kepada manusia? Nah, kenapa minta tolong kepada manusia? Itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengatur hujan tersebut. Nah, maka hendaknya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apabila terjadi kekeringan. Nah, maka hendaknya hanya meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat istisqa misalnya. Naam. Atau kemudian berdoa masing-masing dalam sujudnya atau dalam doa-doanya. Nah. Qala rahimahullahu taala as-sabi'atu anna al-ummata lan yastati'u an yadfa'u ahadan illa idza kana Allah qad kataba lahu. Bahwasanya umat manusia seluruhnya tidak akan mampu untuk kemudian memberikan kemanfaatan, memberikan pertolongan kepada seorang pun kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala memang mentakdirkan pertolongan tersebut untuk terjadi. Itu walaupun sudah diusahakan untuk menolong seseorang. Katakanlah orang ini sakit kemudian membutuhkan pengobatan. Kemudian seluruh manusia yang ada berusaha untuk mengobatinya, mengumpulkan dana untuknya. Nah, kemudian mencarikan dokter yang paling top sudah untuk orang itu. Nah, dengan biaya yang selangit, seluruh umat, seluruh manusia mengusahakan hal tersebut, semuanya ikut andil, semuanya ikut membantu, semuanya ikut menyumbang. Semua yang punya keahlian ikut kemudian di situ untuk menjadi tim ahli untuk menyembuhkan orang tersebut. Tidak akan mampu manusia tersebut untuk menolongnya kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki dia untuk ditolong, sembuh. Nah, itu jadi semua apa yang dilakukan oleh manusia itu hanyalah berupa usaha saja, namun tetap ujung-ujungnya kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal tersebut untuk terjadi, maka terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan faedah ini pada kesempatan yang akan datang bismillah taala. Mudah-mudahan yang kita sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi ikhwah sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.